السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين حفظني وحفظكم الله جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم di dalam hadisnya menjelaskan ada tiga perangai, tiga akhlak, tiga sikap yang dimana ketika seorang itu memilikinya, dialah orang-orang yang mencapai derajat kesempurnaan iman. Dialah orang-orang yang bisa merasakan manis dan lezatnya keimanan yang terdapat pada dirinya. Karena tidak semua orang, tidak setiap kaum muslimin mendapatkan derajat yang tinggi ini. Hanya orang-orang yang diberikan taufik dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada derajat ini. Tidak setiap mukmin bisa merasakan lezat dari ibadahnya. Tidak setiap muslim bisa bertahan di dalam berlama-lama fil ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Tiga perangai yang dimana ketika seorang terdapat pada dirinya perangai tersebut, maka dialah orang yang mendapatkan lezat dan manisnya keimanan pada dirinya. Disebutkan oleh ulama una yang dimaksud dengan halawat al-iman, manisnya keimanan, dan seorang bisa merasakannya adalah al-istindad. Dia merasa lezat ketika bermunajah kepada Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam setiap ibadahnya dia merasa tentram, merasa damai. Yang syarih sadruhu, dadanya lapang. Dan merasakan kenikmatan itu terdapat bukan pada dunia, namun pada ibadah lillahi azza wa jal. Maka dia merasa nikmat di dalam setiap pengamalan dia terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam talabul ilminya, dia merasa lezat. Ketika mendapatkan sebuah faedah, dia bersemangat istiqamah wa yastamir hatta al-mamat. Begitu pula dia semangat di dalam beramal saleh, semangat di dalam at-ta'awun bil birri wat taqwa, semangat di dalam ad-da'watu ila Allah, dan dia istiqamah dan bersabar. Karena dia merasakan lezat, tentram dan tenangnya ketika dia betul-betul menyerahkan dirinya lillahi tabaraka wa ta'ala. Dan ini nampak contohnya dari salafun salih. Rasulullah SAW merasa tenang dengan ibadah salatnya. Ya Bilal, aqimis salah, arihna biha. Wahai Bilal, segera iqamatkan salat, kumandangkan iqamah. Arihna biha, agar kita bisa beristirahat dengan salat tersebut, merasa tenteram dari kepenatan-kepenatan dunia yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Masalah-masalah yang ada terselesaikan dengan munajah ilallah tabaraka wa ta'ala. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurrat aini fis salat, dijadikan bagiku ketenangan dan ketenteraman batinku di dalam salatku. Adapun orang-orang munafik yang terdapat pada kalbu-kalbu mereka kemunafikan atau syai' minan nifaq, maka nampak di dalam salat-salat mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, min alamatil munafiqin yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ketika mereka melaksanakan salat, mereka melaksanakannya dengan malas, berat, seakan-akan sholat itu sebagai penjara. Yura'unan nas, di dalam ibadah mereka hanya ingin dilihat, hanya ingin barakallahu fikum memamerkan, bukan lillahi tabaraka wa ta'ala. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali sedikit sekali, karena pikiran-pikiran mereka munsyaghilun bidunya, karena pemikiran-pemikiran mereka, kesibukan-kesibukan mereka terbawa arus dengan arus duniawi. Begitu pula para salafun salih, ulama'una mengatakan, kalau seandainya mulukud dunia wa abna'ul muluk, seandainya raja-raja, orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang memiliki fasilitas tersebut, orang-orang yang hidup dalam kemewahan, ataupun anak-anaknya yang hidup dengan kemewahan, keglamoran, merasakan apa yang kita rasakan, yakni ulama'ul hadith, mereka barakallahu fikum kesehariannya tersibukkan dengan haddatsana fulanan fulan, kesibukan mereka attafaqu fiddin, semangat mereka fittafaqu fiddin, dan mereka merasakan nikmat dan ketenteraman di situ. Mereka rela berkorban, mereka rela barakallahu fikum melakukan perjalanan dengan kendaraan ataupun dengan berjalan sekalipun demi mendapatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka rela melakukan hal tersebut? Karena rasa nikmat yang terdapat pada kalbu mereka. Allah tanamkan rasa halawatul iman pada kalbu-kalbu mereka, rasa manis ketika seorang itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ini sekali lagi tidak disampaikan, tidak akan diraih oleh setiap orang, hanya orang-orang tertentu yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada dirinya untuk betul-betul menyerahkan jiwanya lillahi tabaraka wa taala. Seandainya raja-raja tersebut ataupun anak-anak mereka yang hidup dengan fasilitas, hidup dengan keglamoran, merasakan apa yang kita rasakan, maka mereka akan iri, mereka akan berusaha membunuh kita. La darabuna bisuyuf, mereka akan memenggal kepala-kepala kita dengan pedang-pedang mereka, karena ternyata kenikmatan yang mereka dapatkan jauh-jauh lebih nikmat daripada apa yang dirasakan oleh orang-orang yang hidup dengan keglamoran. Dan inilah barakallahu fikum yang disebut halawatul iman, Maka halawatul iman ini tidak didapat kecuali yang disebutkan oleh Rasulullah SAW memiliki tiga perangai. Yang pertama, ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai melebihi siapapun. Di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW menjelaskan, la yu'minu ahadukum hatta uhibba, atau la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna keimanan kalian sampai aku dijadikan orang yang paling dia cintai melebihi anaknya sendiri, melebihi orang tuanya sendiri, ataupun melebihi siapapun. Kepentingan agama, kepentingan dan perintah Allah dan Rasulnya lebih dia utamakan daripada keluarganya, daripada istrinya, anaknya, ayahnya, ibunya. Dan itu nampak contohnya pada Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri, inni ara fil manami anni adbahuk fandur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi, mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelihmu. Fandur madza tara. Maka anaknya pun menerima. Maka anaknya pun adalah seorang mukmin, seorang nabi yang memang lebih mengedepankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan walaupun itu harus dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Qala ya abati fa'al tu'ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirimu. Sembelihlah aku. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Kau akan dapati diriku insya'allah termasuk orang yang bersabar terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah contoh praktek yang real. Orang-orang yang betul-betul mengedepankan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya melebihi yang lainnya. Lebih daripada istri, anak, keluarga, ayah ataupun ibunya. Lebih dia mengedepankan kepentingan-kepentingan dakwah daripada urusan-urusan pribadi. Maka ini diantara bentuk praktek dari sabda Rasulullah SAW, ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Begitu pula perang yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa an yuhibbal mar' la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia mencintai seseorang, tidak mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya benci dan cintanya bukan dibangun di atas umur dunia, bukan karena kepentingan dagang, karena bukan kepentingan suku, daerah, atau sama-sama satu tempat, satu kulit, satu bahasa, tidak. Dia tidak mementingkan dan mengedepankan itu semua. Yang dilihat adalah keimanannya, yang dilihat adalah ketakwaannya, yang dilihat adalah istiqomahnya fi sunnah. Maka dia bergaul dan senang dengan bersahabat seperti orang-orang tersebut. Dan ini diantara contohnya nampak pada sahabiyul jalil afdhalu hadhihi al-ummah Abu Bakar Siddiq, ketika anaknya ketika itu berbicara kepada ayahnya Abu Bakar, yang maknanya, wahai ayahku, ketika aku perang, ketika anaknya ketika itu masih bersama pasukan kaum musyrikin, pasukan kufar, dan ayahnya ketika itu bersama Rasulullah SAW bersama kaum mukminin, anaknya berkata, menceritakan kejadian yang dahulu, wahai ayahku, ketika aku melihatmu di medan perang, aku berpaling darimu, enggak tega membunuh ayahnya sendiri atau memerangi ayahnya sendiri. Jiwa seorang anak. Namun apa kata Abu Bakar? Sebaliknya, yang memang betul-betul bisa merealisasikan rasa al-wala wal-bara fillahi walillah, kata Abu Bakar, yang maknanya, seandainya aku melihatmu, wahai anakku, aku akan perangi dan bunuh kamu di medan perang. Tidak mementingkan itu anaknya sendiri, tidak mementingkan itu siapapun, namun karena cintanya dibangun karena Allah dan Rasulnya, dia lebih mementingkan hal tersebut. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa tuna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kemudian perang yang ketiga yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa an yakraha al-kufur ba'da id anqadha Allah minhu kama yakraha an yuqdafa finnar. Dia benci, dia tidak mau untuk kembali kepada kekufuran, kembali kepada jalan kesesatan setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dirinya dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia tidak mau benci untuk dilempar di dalam api. Betul-betul tertanam kebenciannya terhadap kekufuran, betul-betul tertanam kebenciannya terhadap orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, dan ini betul-betul terpraktekkan di dalam Ibrahim alaihi salatu wasalam, yang kita diperintahkan untuk mencontoh, untuk beriktida kepada para nabi dan para rasul, di antaranya tersecara khusus adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ibrahim berkata kepada kaumnya, bahkan kepada ayahnya sendiri, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami berlepas diri dari segala macam bentuk peribadatan kalian yang kalian serahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berlepas diri, menjauh, tidak bergabung dengan mereka, tidak ikut merayakannya, benci terhadap kesyirikan, kekufuran dalam segala macam bentuknya yang berbeda dengan ajaran Islam. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawat wal baghdha. Kami kufur kepada kalian dan telah nampak antara kami dengan kalian al adawat wal baghdha abadan, permusuhan dan kebencian yang jelas-jelas nampak antara seorang muslim dengan orang kafir, antara seorang yang mukmin dengan musyrik. Permusuhan di antara mereka jelas nampak. Perbedaan antara seorang mukmin dan kafir nampak, bukan sebatas pada prinsip, bahkan sampai di dalam syariat ini memerintahkan kita untuk menyelisih orang-orang kufar walaupun dalam masalah pakaian, masalah cara berjalan, akhlak, cara berpakaian, cara berbicara, kebiasaan mereka. Diperintahkan di dalam syariat untuk kita tidak bertasyabuh dengan mereka dalam rangka menampakkan permusuhan yang jelas antara seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang kafir. Wallahu taala a'lam bisawab. Maka orang-orang seperti inilah yang betul-betul merealisasikan, betul-betul menampakkan tiga prinsip ini di dalam kalbunya, di dalam kesehariannya. Itulah orang-orang yang mendapatkan halawatul iman. Adapun orang-orang yang belum memiliki perangai-perangai seperti ini, yang pergaulannya, yang pertemanannya hanya dibangun dalam urusan dunia, kata sahabat, waqad sarat 'amatu mu'akhatin nasi 'ala amri dunya wa dhalika la yujdi 'ala ahli syai'a. Dan sungguh di zaman sekarang, di zamannya para sahabat ketika itu, apalagi di zaman kita, lebih-lebih lagi parah. Waqad sarat mu'akhatun nasi 'ala amri dunya, sekarang pergaulan, persaudaraan seorang itu dibangun di atas dunia, di urusan dagang, jualan, masalah harta, suku, daerah, bukan lillahi wa fillah, bukan karena dibangunnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hal-hal yang seperti ini, kata sahabat yang jalil Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, wa dhalika la yujdi 'ala ahli syai'a, hal-hal yang seperti itu sama sekali tidak akan bermanfaat bagi orang yang memiliki perangai tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa aqimissalah.